Mitra bisnis menurut pakar sosial politik Hermawan Sulistyo, alternatif terkuat dan paling mungkin dilakukan untuk mengembalikan pendulum politik agar kekuasaan DPR yang tak terkontrol dan tanpa batas seperti sekarang ini bisa segera diatasi adalah dengan menggunakan kekuatan kontrol publik atau people power dalam bentuk mengkritik serta mencermati setiap keputusan DPR sambil perlahan-lahan memperkuat lembaga lainnya seperti Dewan Perwakilan Daerah yang idealnya bisa berperan seperti Senat di Amerika. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, salah satu hal yang membuat DPR menjadi lembaga yang berkuasa serta menurut Bapak nyaris tak terkontrol adalah adanya payung hukum berupa aturan perundang-undangan. Nah, apakah kita tidak bisa langsung melakukan perubahan pada aturan itu? Nggak bisa, wong, hukum itu mereka yang bikin. Karena hukum itu akan menjadi berubah kalau para pengambil keputusan hukum di DPR itu mengubahnya, kan begitu. Mana ada maling memutuskan hasil jarahannya untuk bangun penjara untuk mereka sendiri, kan nggak mungkin. Jadi tekanan-tekanan itu harus suara publik itu kita pemalukan mereka seperti ini, kan gitu. Tapi Pak Her, bukankah peluang kita untuk melakukan amandemen bersama dengan lembaga atau lokus kekuasaan lainnya masih dimungkinkan? Ya, kalau amandemennya hanya amandemen undang-undang, ya nggak bisa berharap. Tadi saya bilang, maling kok mau minta ditangkap pangkus kambing, ya nggak bisa lah. Gitu. Nah, kalau parlemen dalam pengertian amandemennya tadi, dalam pengertian konstitusi, parlemen kita udah satu setengah kamar ini, belum bikameral, belum dua kamar penuh. Ini momentum paling bagus sebetulnya untuk DPD memperkuat sehingga pendulum itu bisa setengah betul gitu. Jadi apakah kita hanya bisa bergantung pada peran Dewan Perwakilan Daerah, Pak Her? Iya, salah satunya. Yang lain kan bisa berperan dengan cara masing-masing. Media sudah bagian gitu ya, LSM sudah bagian gitu. Ada MK, ada Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Agung, ada suara terus saja, ada akademisi yang diem aja selama ini, kan gitu. Tampaknya untuk itu kita harus segera mengamandemen perundangan tentang DPD ya Pak Her? Iya, ya, di konstitusinya. Kita punya orang-orang yang sebetulnya juga di level MPR punya pikiran-pikiran seperti itu gitu, cuman nyali yang nggak punya gitu. Orang wakil ketua DPD kayak Laudida kan punya konsep, punya ini gitu. Nyalinya yang nggak ada. Mudah-mudahan Laudida denger ini. Demikian Hermawan Sulistyo. Saya Beni Rahmadi.